Aku ra mundur dek teko atimu masih sandaya ra ngrestuiku koyo tepung kanji nang dhuwur meja yen Gusti restui wong tuwa isa. Omongin.